Masih bersama dengan Jumpa Lama. Senang bareng, susah bareng, nyanding seliramu, sayang seliramu, wis tak angen-angen, kowe bakal dadi bojoku, wis tak angen-angen, kowe dadi pilihan. Sampai biasa. Itu tandanya jelu-jelu Indonesia mempunyai cinta yang sejati.